Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab yanmi khairan bainan nasi, yaitu menyebarkan berita, ucapan kepada manusia untuk mengislah, mendamaikan mereka. Dan lawan daripada yanmi adalah namimah. Ya. Kalau yanmi itu menyebarkan khabar, berita yang mendatangkan kemaslahatan, perbaikan. Kalau namimah adalah menyampaikan sebuah khabar yang bisa membuat kerusakan, atau bahasa lainnya adalah adu domba. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Al-Layth qala hadatsani Yunus ibn Shihab qala akhbarani Humayd ibn Abdurrahman anna ummuhu Umm Kulthum ibnat Uqbah ibn Abi Mu'ayth akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Layth, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibn Shihab, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Humayd bin Abdurrahman bahwasanya ibundanya Ummu Kulthum ibnat Uqbah bin Abi Mu'ayth mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laysa al-kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nasi fa yaqulu khairan aw yanmi khairan." Bukanlah sebuah kedustaan, bukanlah para pendusta, ya, yaitu ucapan-ucapan yang disampaikan untuk mendamaikan di antara manusia, dan dia pun mengucapkan kebaikan. Atau yanmi khairan, yanmi khairan, menyampaikan sebuah berita untuk mendapatkan kebaikan antara manusia. Qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas min al-kadhib illa fi thalath. Beliau mengatakan Uqbah bin Abi Mu'ayth, Ummu Kulthum ibnat Uqbah bin Abi Mu'ayth, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan sesuatu pun dari apa yang dikatakan oleh manusia berupa kedustaan illa min thalath, kecuali pada tiga hal. Al-islahu bainan nas, untuk mendamaikan antara manusia wa hadis ar-rajul imra'atahu, ya, ucapan seorang suami kepada istrinya, wa hadis mar'ati zaujaha, dan ucapan wanita terhadap suaminya. Ikhwanafidina azzakumullah, hadis ini ketika diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang agak berbeda dengan yang diucapkan oleh Ummu Kulsum, karena yang pertama disebutkan adalah al-harb, pada peperangan, kemudian islah bainan nas, kemudian hadithu rajul imra'atah, ya, ucapan seorang suami terhadap istrinya, ya, ucapan seorang suami kepada istrinya. Kemudian ada tambahan dari riwayat ini, yaitu ucapan istri pula terhadap suaminya. Jadi ucapan suami kepada istrinya, pada riwayat ini memberikan tambahan ucapan seorang istri kepada suaminya. Qauluhu laisal kadzab ya'ni dzal kadzib alladzi yuslihu bainan nasi bikadzbih. Ya, yaitu bukanlah orang yang pendusta yang mengislahkan di antara manusia dengan kedustaannya. Ya, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, apakah al-kadzib di sini benar-benar kadzib? Apakah tauriyah? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpendapat laisa bisharihil kadzib, bukan dusta yang jelas, tapi tauriyah. Ya, tauriyah. Atau yang dibahas dalam Fathul Majid pada bab kemarin itu al-ma'arid. Ini juga istilah yang sama, al-ma'arid atau ka'arid, ya, memalingkan sebuah dari kedustaan dengan ucapan yang bisa digambarkan dengan gambaran yang berbeda-beda, namanya ka'arid. Ya, seperti ucapan Rasulullah sabaqaka biha ukasyah, ukasyah mendahuluimu. Ini adalah ucapan yang diucapkan untuk menghindari kedustaan. Ada yang membedakan antara tauriyah dan juga ta'arid. Kalau ta'arid itu menghindari kedustaan. Adapun tauriyah, dia mengucapkan sebuah kalimat seolah-olah dusta. Ya, untuk menghindari sebuah kemudharatan. Adapun ta'arid menghindari kedustaan. Kalau tauriyah menghindari kemudharatan dengan sebuah kalimat yang seolah-olah berdusta, tetapi tidak berdusta. Nah, adapun al-kadzib itu benar-benar berdusta, yaitu mayukhaliful waqi'. Itu mengkhabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini kadzib di sini adalah tauriyah. Ada yang mengatakan ya bukan tauriyah, sesuai dengan zahirnya itu al-kadzib, yaitu dusta. Jadi kalau kita berdusta untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, ya, berdusta dengan sesuatu yang berhubungan dengan itu dan untuk mendamaikan, maka tidak mengapa, itu bukanlah dusta. Misal, ya, ada dua orang yang saling bermusuhan, kemudian kita sampai kepada si A, ya, aslinya si A itu, aslinya si B ini ingin bersama lagi dengan antum, ya, ingin ngobrol, sampaikan kepada si B juga sama. Padahal kenyataannya kan tidak. Cuma dibuat khabar seperti itu. Aslinya pengen main ke antum. Sampai ke sini, aslinya pengen main ke antum. Nah, ini namanya al-kadzib fil islah. Ya. Berdusta di dalam mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Dan ini laisal kadzdzab, bukanlah pendusta. Walaupun secara definisi bahasa termasuk dusta, tetapi secara istilah tidak dianggap berdusta. Karena tujuannya untuk mendamaikan dua belah pihak. Wa'uluhu yanni khayran. Kemudian disifati. Dustanya tersebut adalah yanni khayran. Au yanni khayran ay anmil haditha. Ay uballihuhu ala wajhil islah wa talabil khair. Yaitu menyampaikan berita tersebut atau ucapan tersebut untuk mendamaikan atau untuk mendatangkan kebaikan dari dua belah pihak. Fa idza balaghathu ala wajhil ifsad, ya. Kalau ternyata disampaikan justru adanya kerusakan, ini namanya namimah. Jadi bahasanya itu namaituhu. Ya, kalau namaituhu, aku beritakan sebuah berita yang menimbulkan kerusakan. Kalau tapi annihi, annihi, aku memberitakan sebuah berita yang memberikan kemaslahatan, perbaikan. Nah, asal katanya hampir sama. Tetapi yang satunya tanpa tasdid, satunya di tasdid. Kalau di tasdid itu adalah namimah, adu domba. Ya. Qauluhu laysal kadzdzab ay bayyana fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ma fihi daf'ul mafsadah wa qam'u syurur fa innahu la yu'addu kadziban istilahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwasanya ucapan-ucapan tersebut yang secara bahasa mungkin dianggap bohong, tetapi ucapan tersebut disampaikan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar dan untuk memotong kejelekan yang begitu besar, maka ini tidak dianggap sebagai berdusta secara istilah. Ma'annahu lam yakhruj 'ala haqiqatihil kadhib 'ala hasbillah, walaupun secara bahasa ya tidak keluar dari istilah berdusta kalau secara bahasa, karena dia menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Ya. Maka di sini yurakhis adalah yubayyinu jawaz dzalik. Rasulullah menjelaskan tentang bolehnya hal demikian. Ya. Kemudian ucapan walam asna'hu yurakhis, aku tidak mendengar Rasulullah pernah meringankan, ini menunjukkan bahwasanya yang lainnya itu tidak diberi keringanan, tidak diizinkan. Yang diizinkan berdusta pada tiga urusan ini, saat perang, ya, saat mendamaikan orang, dan ucapan seorang suami kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Ya. Makna atau contoh hadis rajul imra'ata wa hadis al-mar'a zawjaha ai fi ma yata'alluqu bi amri mu'asyarah, ya, yaitu ucapan-ucapan yang diucapkan yang terkait tentang kerumah tanggaan. Maksudnya kerumah tanggaan adalah husulul ulfah bainahuma, untuk menumbuhkan kecintaan di antara keduanya. Misalkan seorang suami mengatakan ma ahaja ahbu ilayya minki, tidak ada yang aku paling cintai, ya, di apa, selain engkau, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Padahal ngomong di istri yang pertama, engkaulah yang paling aku cintai. Ngomong yang kedua, ya sama. Ketiga, sama. Ya. Kan dusta nih. Tapi kalau untuk bumbu-bumbu rumah tangga itu tidak mengapa. Ya. Misalkan safar 3 hari, mau ngapain? Ya safar 3 hari. Rupanya pulang-pulang. Nah, seperti itu. Itu salah satu, ya, apa namanya, istilahnya, apa ya, apa ini, ungkapan-ungkapan untuk memanis hubungan rumah tangga. Apa ya? Apa ini bahasanya, Pak? Gombal, bukan itu ya? Gombal atau bukan? Gombal ya? Gombalan, rayuan-rayuan, begitu ya. Engkau adalah permaisuriku, ya, yang tercantik di dunia, misalkan. Padahal yang lebih cantik kan banyak. Kan ini menjadi kebenaran kan, menjadi al-waqi'. Tapi dalam rumah tangga tidak mengapa. Ya. Gombalan-gombalan suami terhadap istri. Atau ada bahasa yang lebih bagus lagi, silahkan. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah, 3 hal tadi yang perlu diingat, yaitu fil harbi, pada peperangan, fil islahi bainan nas, untuk mendamaikan dua belah pihak, dan qaulur rajul limra'atih wa qaulul mar'ah li zawjiha, yaitu ucapan suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Termasuk pula adalah ya di sini mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang indah, merayu istri, atau kalimat-kalimat yang menghindari supaya rumah tangga itu tetap utuh. Ya, kalimat-kalimat yang dihindari, yang sebenarnya kalau jujur hancur ini rumah tangga ini. Ya, kan ada ya. Ini kalau jujur bahaya nih, pecah ini rumah tangga nih. Ya. Maka ya akhirnya dia berdusta. Akhirnya dia berdusta. Misalkan ditanya, "Kamu kenal Fulana?" Fulana ini adalah yang pernah dinador gagal. Nador burung gitu. Ya, atau sudah pernah dilamar tapi gagal. Istrinya kalau dengar marah, cemburu. Daripada nanti di rumah ngomel-ngomel, ya, mendingan, "Oh, nggak tahu saya, nggak kenal saya, siapa sih, nggak tahu." Padahal kan tahu, wong pernah nador, wong pernah ngelamar dia, tapi gagal, gitu kan. Tapi kalau diceritakan, justru apa? Nanti si istri musuhi wanita tadi, yang sebelumnya berteman misalnya. Atau nanti si istri akan cemburu terus kepada kita. Karena misalkan kita kenal dengan orang tuanya, kenal dengan kakaknya, ya, maka daripada menimbulkan permasalahan yang tidak mengenakan dalam rumah tangga, maka diperbolehkan untuk berbohong tadi, ya, berbohong. Ya itu apa? Oh, nggak kenal saya? Oh, nggak tahu? Ya. Tapi perlu diingat di sini, ini bukan takiyah ya. Kalau takiyah itu semua perkara. Takiyah itu orang-orang Syiah untuk menyembunyikan jadi dirinya dia berdusta. Menyembunyikan akidahnya dia berdusta. Itu bukan takiyah. Jadi ini adalah rukhsah dalam kedustaan cuma tiga. Saat perang, saat mendamaikan orang, dan saat ngobrol dengan istri. Ya, ini diperbolehkan. Selain daripada itu, maka tidak diperbolehkan. Ya. Dan walaupun diberi keringanan, tetapi kata para ulama tetap tauriyah itu afdal, kecuali kalau tidak bisa tauriyah lagi. Misalkan saat perang, ya harus kita dusta, ketangkap musuh. Di mana markas kamu? Kalau kita beritahu, hancur nanti teman-teman kita. Ya, mana kok titik koordinatnya? Ya hancur nanti. Nah, makanya saat itu dia harus berdusta. Bahkan menjadi sesuatu yang harus dia lakukan. Karena untuk memutus kemudharatan yang sangat besar. Ingat cuma tiga hal. Saat perang, mendamaikan manusia, dan masalah rumah tangga. Ya, obrolan suami istri itu boleh. Kemudian bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya itu sebenarnya di sini untuk mencegah berlebih-lebihan dalam menggunakan rukhsah dalam berdusta. Sehingga di sini la yasluhu al-kadhibu. Dusta itu tidak akan menyelesaikan sebuah perkara. Tidak akan membuat perkara itu jadi baik. Itu demikian. Sehingga di sini diingatkan untuk supaya kita itu berhati-hati, jangan berlebih-lebihan. Rukhsah cuma tiga hal tadi. Pada perang, mendamaikan manusia, dan obrolan suami istri. Selain daripada itu, enggak boleh dusta. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadisnya, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdullah bin Dawud anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati. Atas kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur menghantarkan kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada syurga. Wa inna rajula yasduku hatta yuktaba 'indallahi siddiqah. Sesungguhnya seseorang ketika dia jujur dan terus berusaha jujur sampai nanti ditulis di sisi Allah menjadi seorang yang siddiq. Wa iyyakum al-kadhiba. Hati-hati kalian terhadap dusta. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena kedustaan menghantarkan kepada perbuatan jahat. Wal fujur yahdi ila an-nar, perbuatan jahat menghantarkan kepada neraka. Fa inar rajula la yakdhubu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seorang kalau dia berdusta, ya, sampai nanti ditulis di sisi Allah sebagai, ya, golongan kadzdzab, para pendusta. Ala la'natullah 'alal kadzibin, ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang yang suka berdusta. Nah, dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim pula dalam sahih keduanya, dzakara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sidqa wa raghaba fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jujur dan menyemangati supaya kita jujur. Wa dzakara tahdhira minal kadzib wa tasahhula fihi, dan juga menyebutkan peringatan dari kedustaan dan bermudah-mudahan dalam berdusta. Wa dzalika li anna shidqa sababun li kulli khairin wa inna wa li anna al kadziba sababun li kulli syarrin. Karena kejujuran itu sebab terbukanya seluruh pintu kebaikan, dan kedustaan adalah sebab terbukanya seluruh pintu kejelekan. Wa man tahara sidqa sara sidqu sijiyatan lahu. Barang siapa yang senantiasa berusaha jujur, maka kejujuran itu akan menjadi tabiat, akan menjadi ciri khas dia, dan akan menjadi sebuah gelar dia. Itu orang jujur. Kenapa? Banyak jujurnya dan berusaha jujur. Maka dia akan dicap, sebelum di akhirat, di dunia pun akan dikenal. Dia orang jujur. Walaupun jujurnya dalam masalah duniawi. Nimbang ayam, jujur. Wah, itu pedagang ayam jujur. Nimbang sesuatu, wah itu jujur. Tapi kalau ketangguhan dustanya, wah itu pedagang dusta itu. Curang itu. Itu di dunia sudah dicap seperti itu, apalagi di akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wa man qasada al-kadhiba sara al-kadhibu khuluqan lah. Dan siapa yang sengaja berdusta dan membiasakan diri berdusta, maka dusta tersebut akan menjadi akhlaknya dia, akan menjadi tabiatnya dia, sehingga kalau direkam ucapannya mungkin 50% itu semuanya dusta. Ya, tahu gue bilang ini tadi. Nah, al-birru di sini adalah ismun jami'un li kullil khairat. Al-birru adalah nama yang mencakup di dalamnya seluruh kebaikan. Itu al-birru. Ya, walaupun secara bahasa Indonesia, al-birru ini diselewengkan maknanya. Menjadi minuman keras, bir. Ya, tempat minuman kerasnya, bar. Bir itu baik, bar itu sangat baik. Diplesetkan di Indonesia, bir itu minuman keras, barnya tempat minuman keras diminum, kan jahat sekali ya. Ya, itu adalah harus dirubah kita ya. Kalau bir itu artinya baik, bar itu sangat baik. Nah, ini diplesetkan ya. Orang yang buat minuman kerasnya itu tahu bahasa Arab. Nah. Ya, di. Ikhwan fi din azakumullah adalah bun al-fujur al-a'malu sayyi'ah. Fujur adalah seluruh perbuatan-perbuatan jelek. Ya, seluruh perbuatan-perbuatan jelek. Ada mengatakan albirru at-ta'atu. Albirru adalah ketaatan. Sehingga birrul walidain sering diartikan sebagai apa? Taat pada orang tua. Dan ini adalah aslu kulli syai' hasanin. Asal dari segala sesuatu yang baik. Ya. Ada mengatakan albirru adalah tawassu' fi fi'lil khairat. Yaitu dia berusaha untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Ya, perbuatan-perbuatan baik ini adalah al-birru. Ya. Dari hadis ini, ikhwan fillah rahimakumullah, diambil sebuah faedah. Yang namanya sesuatu itu tidak ada yang murni, ya, manusia ada salah, ada benar. Kadang jujur, kadang tidak jujur. Tapi kalau keadaan dia taharras sidqah, terus berusaha jujur, ya, maka wuffiqa li husnil khitam. Maka akan diberi taufik menuju husnul khatimah. Kalau dia berusaha untuk jujur, maka akhirnya pun dia akan mendapatkan manisnya kejujuran tersebut. Ya. Dan demikian pula kedustaan. Kalau kedustaan itu tidak dicegah, maka dia akan mendapatkan su'ul khatimah, penutup yang jelek. Dia ditutup dengan kedustaan dan dicap dalam keadaan seorang pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sangat berbahaya. Kemudian al-hujur. Ada yang mengatakan, tadi kan dikatakan seluruh kejelekan. Ada yang mengatakan secara asal bahasa al-hujur diambil maknanya dari asyaq, yaitu terbelah. Ya. Jadi ketika Al-Fajr, Fajr kan waktu subuh ya, waktu fajar. Itu kan terbelah antara waktu malam dan waktu siang. Kemudian air yang terpancar juga disebutkan hujur. Ya tafajjara, yaitu airnya terpancar. Karena apa? Tanahnya terbelah, keluar darinya air. Ya. Tetapi dalam istilah ini, al-fujur adalah syakku sitridiyana. Fujur adalah merobek, ya, mencabik-cabik sitridiyana. Yaitu tameng diana seseorang. Yaitu agama seseorang. Wa yutlaku 'ala al-mayl ila al-fasad, dan diitlakan pula kecondongan kepada kerusakan. Ya, orang lebih condong kepada kerusakan, kepada kemaksiatan, dan dia mencabik-cabik ya muru'ah agama dia. Maka ini disebut sebagai al-fujur. Wa yutlaku 'ala al-inbi'asi fil ma'asi, disebut pula al-fujur adalah dorongan maksiat. Ya, dorongan untuk berbuat maksiat, ini adalah fujur. Karena yang namanya dusta, ketika seorang satu kali berdusta, maka dia akan tutupi dengan kedustaan yang berikutnya dan membuahkan kedustaan-kedustaan yang berikutnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari bab ini, hadatsana Qutaybah qala hadatsana Jarir anil A'mash المجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب إلا جد ولا هزل لا يصلح الكذب فيه جد ولا هزل ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم ينجز له. Yang namanya kedustaan, kata Abdullah bin Mas'ud, itu tidak akan membuahkan perkebaikan, baik sengaja ataupun tidak sengaja maupun main-main. Wala ayya'id ahadukum walada syai'an thumma la yunjiza. Dan jangan sekali-kali seorang di antara kalian menjanjikan kepada anaknya sebuah janji, ya, tapi kemudian tidak ditepati. Kalau kamu ya hafal satu juz tak kasih sepeda misalnya. Sudah satu juz dan dikasih-kasih sepeda, namanya dusta. Ya, dan ini adalah akan merusak ya anak itu sendiri. Akan merusak. Karena apa? Orang tua sedang mempertontonkan kedustaan di hadapan anak. Hati-hati. Nanti anak itu akan terpatri. Oh, boleh ya begitu ya. Oh, abi senangnya bohong ini dan seterusnya. Maka jangan sampai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazal, yang namanya kedustaan tidak akan membuahkan ya kebaikan. Li'anna al-kadhiba mufsadatun lil hayah, dikarenakan kedustaan itu merusak kehidupan. Wa huwa taghyiru lil haqa'iq, ini adalah merubah kenyataan. Wa khalabun laha, memutarbalikan fakta. Wa idza ghayyaratil haqa'iq wa buddilat lam tastaqim lil hayah bihalin abada. Kalau realita fakta itu diputarbalikkan, maka kehidupan ini tidak akan istiqamah dalam satu keadaan kebaikan. Li'annahu la yudra hina idzin 'ala as-shawab min al-khata', karena kalau sudah bercampur, sudah ya diputarbalikkan kenyataan itu, orang itu tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Wala ainal huda min ad-dhalal wa ainal hidayah min al-ghawamah, sehingga orang tidak akan tahu mana petunjuk, mana kesesatan, manakah hidayah, manakah penyimpangan. Nah, oleh karena itu ikhwanul jinnasakumullah, di dalam beragama ataupun dalam bermuamalah dunia, kejujuran itu sangat penting sekali. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب إذا اشترى وصار علامة في هذه الحياة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula bahwasanya kedustaan ketika sudah nampak di kebanyakan manusia, sudah menjadi ciri khas, bahkan sudah menjadi sebuah kelaziman, pada kehidupan ini, fahada min alamatis sa'ah. Maka ini adalah tanda hari kiamat. Fa'inahu dhaka Rasulullah SAW, karena beliau dalam hadisnya pernah menyebutkan, orang yang jujur malah dianggap berdusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat. Wa yukhawwalu fiha al-amin, dan orang yang amanat dicap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan ruwaibidah pun sudah mulai bermunculan berbicara. Orang-orang yang enggak tahu agama tetapi memegang urusan agama, mengatur urusan agama, mengatur dai bahkan, kamu harus begini, kamu harus begini. Padahal siapa ini? Ulama bukan, alim bukan, talib bukan. Tapi dia mengatur ulamanya. Mengatur orang yang alimnya. Kira ya Rasulullah, marwaibidah. Dikatakan, apa itu waibidah ya Rasulullah? Ar-rajulun tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang gak punya ilmu agama. Atau gak punya ilmu tentang kemaslahatan. Berbicara tentang perkara umum. Ya, sekarang kan banyak yang seperti itu. Sholat aja enggak, bisa bicara agama seperti layaknya seorang mufti. Ini menurut saya ini terlalu enggak rahmatan lil alamin, padahal sholat aja enggak. Sudah bicaranya Islam rahmatan lil alamin. Allahu musta'an. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, itulah keadaan. Bukan berarti pada zaman Rasulullah tidak ada orang yang dusta dianggap apa dipercaya, atau ada saja kejadian seperti itu sepanjang sejarah, sepanjang zaman itu ada. Masih ingat kisahnya apa namanya Zaid bin Arqam, jadi pelajaran tafsir Mukatsir, ya, ketika beliau menyampaikan berita dari Abdullah bin Ubay bin Salul melaporkan pada Rasulullah, karena Abdullah bin Ubay ini tokoh besar, apalagi bersumpah atas nama Allah, maka Rasulullah lebih condong percaya dengan orang yang membawa sumpah. Karena menghormati sumpah atas nama Allah. Dan Zaid bin Arqam juga dianggap berdusta. Terkadang demikian, ma'asyiral muslimin. Padahal benar, jujur dia. Tapi dicap sebagai pendusta. Karena apa yang dihadapi adalah sumpah. Tetapi yang namanya dusta itu sumbu pendek, kata orang. Dusta itu sumbu pendek. Baru ngomong dan sepertinya berhasil kedustaannya, tidak lama kemudian tersingkap kedustaannya. Allah turunkan ya surah Al-Munafiqun membantah ya sumpah palsunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka isbiru ya, bersabarlah wahai siddiqun, orang-orang yang jujur, dan khususnya para pemuda untuk sabar dengan kejujurannya walaupun terkadang pahit ya, karena apalagi di akhir zaman ya, yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang jujur dianggap sebagai jujur, orang yang dusta dianggap jujur, yukadzabu fiha al-shadiq, orang yang jujur dianggap berdusta, yu'tanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat dikasih amanat, wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanat dicap pengkhianat, dan banyak orang-orang yang sok berbicara masalah agama, masalah umum dalam keadaan dia enggak punya ilmu. Bukan kapasitasnya, bukan wewenangnya. Memang susah untuk latihan kita mengendalikan ucapan. Itu susah memang. Tetapi apabila itu bukan urusannya, kita hindari saja. Ya, gak ada kita kemampuan untuk berbicara seperti itu. Gak ada kemaslahatan juga kita berbicara seperti itu. Tinggalkan saja. Ya. Dan kita sabar ya, karena memang kondisinya misalkan seperti itu, ya kita bersabar menghadapinya. Ya, bersabar menghadapinya. Karena idza wusidal amri la ghairi ahliha, yang terjadi sah, kalau sebuah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja waktunya. Ya, ada mengatakan tunggu saja hari kiamat, sudah dekat hari kiamat. Ada yang mengatakan fanta jadi sah, ya tunggu saja masa-masa kehancurannya. Ya. Ketika sebuah perkara dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ya, kita enggak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran, suruh ngoperasi, ya kacau, buradul, mati gitu pasiennya. Dia enggak punya ilmunya, enggak punya pengalaman, tiba-tiba ngoperasi, ya kacau hasilnya. Ya, demikian pula seorang penjahit suruh bongkar mesin. Ya kacau nanti. Suruh turun mesin. Kacau nanti mobilnya. Bukannya benar malah rusak, tidak bisa jalan. Demikian pula pada perkara-perkara agama. Orang gak tahu agama, diserahkan urusan agama. Hancur. Hancur. Gak percaya, fangsa diri saat. Tunggu saja waktunya. Sidkullah jah. Fala fidirazakumullah. Wasidkul lisan min a'zami sifat. Sidkul lahjah. Lahjah itu logat berbahasa. Lisan adalah bahasa yang keluar. Ya. Terkadang penting kita mengungkapkan lahjah gaya bahasa kita. Ya, misalkan gaya bahasa namanya orang sedih itu bagaimana, orang gembira itu bagaimana. Jangan sampai kita sedang menyampaikan sesuatu yang datar, tapi seolah-olah kayak marah gitu. Itu secara lahjahnya kurang tepat. Ya. Seperti sama ya, kita menyampaikan dalam bahasa Arab itu ada kalimat inna. Inna itu kalimat ta'kid, penekanan. Maka ketika mengucapkan inna itu inna. Ada penekanan di situ. Secara tajwidnya juga ada penekanan di situ, ada nun. Nun, ya, musyaddadah. Atau dua nun ketemu jadi satu sehingga bertasydid, sehingga ditekankan di situ, dihunnahkan. Inna. Menunjukkan apa? Secara makna memang ada penekanan. Sungguh. Kan begitu. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian. Kan, ya, ucapan dengan apa, dengan dialeknya tidak mencerminkan. Maka usahakan kita ketika berbicara itu, antara ucapan dan dialeknya itu selaras. Kalau memang kalimat penekanan ditekankan, ya, kalau kalimat penyampaiannya disampaikan begitu saja, itu termasuk bentuk kejujuran. Ya, bentuk kejujuran. Ini adalah min a'zami sifatillah yattasifu bihal insan. Adalah sifat yang paling agung yang manusia tersifati dengannya. Li'ala sidqal lahjah wa sidqal lisan fara'una ala sidqal qalbi. Karena jujurnya dialek kita, jujurnya bahasa kita yang keluar dari lisan adalah cabang daripada hati. Ya, ibaratnya mulut kita itu seperti mulut teko. Kalau isi hati kita adalah susu, yang keluar dari mulut teko adalah susu. Gak mungkin air putih kalau isinya adalah susu. Maka yang namanya lisan yu'abbiru ma fil qalb, menggambarkan isi hati. Lisan itu gambaran isi hati. Kita gak mungkin untuk mengetahui isi hati seseorang atau memponis seseorang itu isi hatinya bagaimana. Tetapi yang namanya lisan mu'abbir amma fil qalb, yaitu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Nam, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Jazakumullah. Kemudian lafaz hadis yang berikutnya, qauluhu wa la ya'id ahadukum waladahu syai'an tsumma la yunjiz lahu. Janganlah seorang di antara kalian menjanjikan anaknya untuk mendapatkan sesuatu, kemudian tidak diberikan kepadanya, tidak dipenuhi janjinya. Ini adalah haram. Ya, Nabi tidak memberikan rukhsah dalam masalah ini. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ada riwayat yang lebih jelas lagi tentang masalah ini. Dari riwayat Abdullah bin Amir, qala da'atni ummi yawman, dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan suatu ketika ibuku memanggilku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah kita. Faqalat, ibuku berkata, hal ta'ala u'atiyaka, ayo anakku ke sini, aku akan kasih hadiah bagimu. Ya. Dan ini memang ucapan yang lumrah pada ibu-ibu itu sering seperti ini. Sini, otak tongok lagi. Sini, nanti tak berikan ini, tak kasih hadiah ini. Ya, tetapi setelah melakukan tidak dikasih apa-apa. Faqalaha Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'arati antu'atihi. Kamu tidak menginginkan untuk memberikan apapun kepada anakmu. Faqala wa'atihi tamrat. Aku akan berikan tamr. Ya, aku akan berikan apa namanya kurma. Faqalaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadzibatun. Adapun engkau kalau tidak memberinya sesuatu pun apa yang kau janjikan tadi, maka akan tertulis atasmu kedustaan. Ya, dianggap sebagai berdusta. Ya. Dan juga berkata Abdurrahman bin Azza, kala Dawud, Nabi Dawud dulu tuh berkata, nah di sini riwayat Israiliyah biasanya yang seperti ini. Idza wa'adta sahibak fa'anjiz lahu ma wa'adta. Kalau kamu berjanji kepada temanmu, maka sederhanakan janji itu. Jangan muluk-muluk janjinya. Karena kita akan berat untuk memberikannya. Jadi sederhanakanlah janjimu. Wa illa taf'alu turitsu bainaka wa bainahu adawa. Kalau tidak, engkau hanya akan mewariskan atau mengakibatkan permusuhan di antaramu dan di antaranya. Ketika kita menjanjikan, kemudian kebanyakan janji atau janjinya terlalu muluk-muluk, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang ada apa? Kekecewaan, akhirnya permusuhan. Ini barangnya istimewa, istimewir, luar biasa, ini. Setelah datang, biasa-biasa saja. Di pasar juga banyak. Nah yang seperti ini akan menimbulkan permusuhan. Ya, akan menimbulkan permusuhan. Atau yang sering terjadi, janji sama teman kita. Iya, insya Allah. Jam itu teka. Ditunggu jam 7, 7:30, jam 8 baru datang. Maka, idza wa'adta li sahibik, kalau engkau berjanji kepada saudaramu, fa'anjizlahu wa'adah. Ya. Sederhanakan janjimu. Kalau tidak akan menimbulkan perpecahan, permusuhan. Ya, yang namanya amanah, janji itu amanah. Kalau ditunda akan menghasilkan ya lepasnya ikatan amanah keimanan di dalam dada-dada kita. Maka jangan kebanyakan janji. Kalau memang berat, wah gak bisa janji nih. Banyak urusan. Tapi kalau bisa janji, ya, janji insyaAllah jam 7. Ya. Sehingga ada istilah orang Indonesia itu, insyaAllah orang Indonesia apa istilah apa? Orang Arab. Nah, sampai apa? Karena seringnya mengucapkan insyaAllah, tetapi gak ada niat untuk memenuhi janji tersebut. Maka ini adalah akhlak yang sangat buruk. Nah. Subhanallah, dari hadis-hadis yang ini memberikan faedah kepada kita ada mujawazil kadzib. Enggak boleh itu dusta walau ala sabilil mizah, walaupun untuk senda gurau, ya, dalam hadis yang sering kita sampaikan, wa ilal ladzi hadithu fayatubul yusika bihannas wailullahu. Celaka, binasa, merugi orang yang bercerita kemudian berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka binasa dia. Ya. Maka enggak boleh. Yang namanya dusta itu hanya boleh pada 3 hal. Peperangan, ya, mendamaikan 2 belah pihak, dan obrolan suami istri. Istilahnya gombalan-gombalan suami istri lah ya. Itu boleh. Ya. Adapun yang lainnya tidak ada rukhsah. Dan kalau terbiasa akan menjadi kadzab. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bab yang berikutnya. Babun alladzi yasbiru ala adzan nasi. Bab bersabar atas gangguan manusia sekitar. Ya. bersabar atas gangguan manusia di sekitar kita. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah anil A'mash an Yahya ibn Wasab an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mash dari Yahya ibn Wasab dari ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa. Seorang mukmin yang dia hidup berbaur dengan masyarakat, dengan manusia, tinggal di tengah-tengah masyarakat, bercampur baur, berinteraksi, bermuamalah, wa yasbiru ala adahum, dan sabar atas gangguan-gangguan manusia dan masyarakat, khairun, ini lebih baik. Minalladzina lam yukhalitun nas, ya, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat, yang tidak mau di tengah-tengah masyarakat, tidak mau bermualah dengan masyarakat, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Sehingga imannya lebih kuat kalau dia tinggal di tengah masyarakat. Sehingga para nabi itu, awal dakwah mereka itu bukan dakwah di gunung. Dakwahnya di mana? Dakwahnya di masyarakat. Bahkan nabi datang pasar-pasar, di pasar, di jalan, di dakwai. Ya. Sehingga dengan dia bersabar dengan gangguan manusia, tinggal di tengah masyarakat, dia bisa menyampaikan dakwah. Adapun kalau dia di gunung sendirian, dia hanya menyelamatkan dirinya, yang belum tentu selamat juga. Ya, belum tentu selamat juga. Sehingga di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini ada pembahasan yang namanya al-uzlah. Uzlah itu menyendiri, kalau bahasa sekarang itu tinggal di kompleks salafi begitu ya, buat perkampungan, kampingan, kemudian khusus ikhwan semua. Bayangannya indah kan? Indah ya. Walaupun terkadang gak seindah yang dibayangkan, karena yang namanya kehidupan bermasyarakat itu pasti ada problematika-problematika, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik hanya masalah tritisan air hujan, aliran air hujan, sampai cipratan air hujan ke tembok bisa jadi masalah. Benar apa enggak? Terjadi apa enggak? Ya terjadi. Hatta pada orang-orang yang sudah tahu agama. Itulah manusia di mana setan sangat semangat untuk memecah belah mereka. Jadi kita dibuat. Yang terbaik itu bukan orang yang membuat komunitas sendiri atau memisah sendiri dari masyarakat. Tidak. Yang terbaik adalah bercampur baur, tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ya kayak di sini. Musholanya di tengah-tengah masyarakat, tinggalnya di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat, bermuamalah setiap hari, tegur sapa, bertetangga dengan masyarakat. Itu yang terbaik. Sehingga akan tersampaikan dakwah. Ini penting masyarakat muslimin karena sebagian mengangan-angankan ya, ingin tinggal di lingkungan yang semuanya ahlu sunnah, semuanya bayangannya itu masyarakat madani ya, seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz lah begitu. Tetapi yang namanya manusia iman itu naik turun dan beda-beda ya. Ya kalau pengen tahu ya tanya silahkan dari yang pernah tinggal di lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Ya silakan, ada saja. Problematika itu namanya kehidupan pasti punya problem. Gak usah jauh-jauh. Kita yang tinggal di pondok. Pondok ini. Pondok kan penuntut ilmu semua tuh. Dari kelas 1 sampai yang gede. Itu ada masalah gak? Ya macam-macam. Dari ejek-ejekan, dari berantem, dari geng-gengan. Itu ada saja namanya anak-anak. Ya. Itu semuanya ahlu sunnah itu. Ya, ya, belajarnya belajar ilmu sunnah semua. Tapi itulah tetap ada yang namanya perselisihan, ya, pertikaian itu ada saja. Yang penting apa? Ya, dia di tengah masyarakat yasbiru ala adzahum, bersabar atas gangguan masyarakat. Dia tetap menjaga keimanannya. Sehingga di sini, wa nafidina azakumullah. fal khairiyah tatahaqqaqu lil mu'min al mukhaliti lin nasi. Kebaikan yang sangat besar akan didapatkan bagi seorang mukmin yang dia mau bercampur baur dengan masyarakat. Idara adafsahu ya'tamiru bi amrillah. Kalau dia bisa memegang perintah Allah, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bisa demikian. Amma idza kana al-mukhalatah tud'ifuhu wa tashghaluhu 'anillah. Adapun kalau dia bermuamalah dengan manusia kemudian melemahkan iman, bahkan jauh membuat dia futur, maka berarti kita harus kurangi intensitas muamalahnya. Ya, itu penting juga. Karena masing-masing itu orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa mempengaruhi orang, ada orang yang dipengaruhi orang. Ya, bergaul sama orang yang merokok, ikut merokok. Tapi ada orang yang bergaul dengan orang yang rokok itu jadi berhenti misalnya. Tapi banyak juga yang dia coba diem, ikut menghirup udaranya, lama-lama bajunya kena, terbiasa, akhirnya ikut-ikutan. Ada juga. Nah kalau posisinya seperti itu, maka paling bagus bagi dia gak usah bercampur. Dia hindari saja. Dihindari. Nah ini penting masyarakat muslimin, sesuai dengan keadaan masing-masing. Tetapi kalau secara mutlak, fadlul mukhalatah linnas 'alal uzlah wahdah. Keutamaan untuk berbaur dengan masyarakat itu lebih utama dibandingkan kita menyendiri. Ya. Kenapa? Karena orang yang berbaur dengan masyarakat, dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kalau dia temannya, dia bisa tegas. Enggak usah berbuat seperti itu. Coba kalau ada orang berbuat kemungkaran, kita gak kenal. Mau ngomong juga gak enak. Mau gak kenal. Tapi kalau yang berbuat kemungkaran teman kita sendiri, langsung. Aja. Gak boleh gitu. Berani kita. Karena apa? Teman sendiri. Nah inilah keutamaan kita berteman dengan masyarakat. Sehingga kalau masyarakatnya misalkan ada yang melakukan kemungkaran, kita bisa tekel langsung. Pegang langsung, cegah langsung. Tapi kalau kita gak kenal, paling bisa nonton. Seperti itu. Nah itulah kenapa bercampur dengan masyarakat itu hukumnya lebih utama. Karena akan lebih mudah amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun kalau kita gak kenal, lebih sulit amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bil hadithi dalilun liman qala innal khulta afdal minal uzlah. Ya. Hadith ini juga dalil. Ulama yang mengatakan berbaur dengan masyarakat itu lebih afdal daripada uzlah. Tetapi di sini ada tafsil. Dengan syarat apa? Dia bisa bersabar atas gangguan mereka. As-sabru ala mukhalatati an-nas wa tahammulu adzahum. Bersabar atas bergaul dengan masyarakat dan bisa bersabar menahan gangguan mereka. Yaitu kita tidak ikut berbuat dosa atau bisa mencegah perbuatan dosa tersebut. Walaupun nanti akan datang satu waktu yang kita gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar lagi, yang mengonsekuensikan kita juga harus menghindar, menjauh. Ya, walaupun gak harus ke gunung, tetapi nanti ada satu waktunya mengonsekuensikan seorang yang beriman itu dia harus uzlah ke gunung. Ya. Dia harus menyendiri di gunung. Akan datang waktunya seperti itu sebagaimana dalam hadis. Ya. Ikhwan fillah jazakumullah. Demikianlah hendaknya kita bersabar, ya, melatih diri kita bersabar di tengah masyarakat. Dan seorang yang terbiasa bergaul dengan berbagai macam tipe manusia dan dia bisa menjaga diri, itu dia lebih tahan banting dibandingkan orang yang ibaratnya sembunyi terus enggak pernah bergaul dengan orang. Lebih cenderung tidak sabaran. Lebih emosian. Ya. Bergaul sedikit emosi. Kenapa? Tidak terbiasa menghadapi berbagai macam karakter manusia. Maka keutamaan seorang mukmin yang dia berbaur di masyarakat, itu keutamaannya besar dibandingkan orang yang tidak berbaur. Maka jadilah seorang mukmin yang bisa bermasyarakat Dengan catatan apa? Tetap menjalankan sunnah, menjalankan syariat. Dan itu lebih berwibawa. Ini pengalaman pribadi ya, di masyarakat, di kampung. Banyak di kampung itu yang cingkrang jenggotan banyak. Ya, cingkrang jenggotan banyak. Tetapi ketika bermasyarakat, tidak tegur sapa. Tidak senyum, minimalnya senyum, gak harus ngobrol lama lah, senyum. Pak, Bu, ya. Kan boleh juga kita menyapa wanita selama tidak ada fitnah, sapa. Ketemu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu dulu gendong kita waktu kecil. Tiba-tiba kita udah gede, udah jenggotan, udah cingkrang, kita nyuekin, kan sakit hati dia. Misalkan, tetangga kita, disapa. Walaupun tidak salaman, disapa. Assalamualaikum, Bu. Sehat, Bu, sehat. Seperti itu saja sudah cukup. Alhamdulillah di masyarakat karena seperti itu. Kita mendapati tetangga-tetangga, laki-laki perempuan, kita sapa walaupun enggak pernah ngobrol tapi tegur sapa. Ada orang tegur sapa, itu lebih mereka terkesan. Bahkan ketika kita dijelekkan di sana, orang-orang inilah yang akan membela sendiri. Tapi kok ini kok tegur sapa kok beda sama yang itu. Kalau ketemu nggak pernah ngobrol, itu seperti itu, ya. Maka hendaknya kita, ya, secara asalnya yang namanya akhlak itu kan thalaqatul wajh, ifsha'us salam, wajah ceria, menebarkan salam, it'amut ta'am, membagi makanan, itu secara asal adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu adalah kita sumringah, sebar salam, bagi makanan, itu secara asalnya akhlak demikian, dan masyarakat melihatnya itu. Ya, melihatnya itu. Sesuai dengan keadaannya, mereka tidak tahu ilmu, maka melihatnya bukan ilmu, karena enggak bisa mengetahui ilmu kita. Tapi yang dilihat adalah keseharian kita, ucapan kita jujur tidak. Ya. Perbuatan kita baik tidak, senang bantu atau tidak, sholatnya rajin ke masjid atau tidak. Kan kelihatan. Sampai misalkan dituduh sesat. Sesat gimana sholatnya aja 5 waktu. Saya aja gak sholat 5 waktu di masjid. Itu ada seperti itu. Yang penting apa? Kita bangun komunikasi yang baik. Ya. Ada satu ulama menasehatkan. Dakwah itu. Dilihatnya itu bukan dari sisi orangnya ikut kita saja. Ya alhamdulillah kalau ikut. Ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi minimal yang mereka tidak mengganggu itu sudah luar biasa. Ya, tidak mengganggu itu sudah luar biasa. Itu akan bisa mempercepat dakwah itu. Ya. Maka yang seperti itu bisa ditempuh dengan apa? Dengan akhlak. Dengan kesabaran. Ya. Karena secara asal ini, secara asal kalau kita perhatikan, sebenarnya itu kalau belajar itu tidak ya antara yang kita pelajari dengan mereka di pondok-pondok mereka itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Bedanya memang di akidah sama manhaj, memang kita beda akidah sama manhajnya. Tapi kalau belajar tafsirnya misalkan Nukasir sama mereka juga bahas. Riyadhus Shalihin dibahas juga sama. Fikihnya ya sama bahasnya. Dari awal sampai akhirnya sama lah. Beda-beda dikit. Walaupun dari sisi akidah dan manhaj memang berbeda. Tapi perlu diketahui, masyarakat muslimin, kalau kita ketahui hal itu, ya kita harus jeli menyampaikannya. Kalau kita berbenturan dengan masalah akidah, dengan masalah yang bukan akidah, maka penyikapannya pun berbeda. Ya, penyikapannya kita berbeda. Tentunya tidak setegas kalau masalah akidah. Kalau itu masalah fikhiyah. Tidak setegas itu. Karena porsinya berbeda. Kalau kita mau salahkan, rupanya di balik itu ada Imam Syafi'i misalnya. Contoh ya, contoh saja. Imam Syafi'i itu mengatakan kunut suku sunnah. Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Padahal kita sepakat 4 matnya ahlu sunnah. Terus ditemu keras-kerasan bagaimana? Kalau masyarakat, ini namanya nggak belajar banyak, ya kita kabarin saja. Nah, yang kita ajak dialognya adalah tokoh-tokohnya. Disampaikan hujah-hujahnya. Ya, kalau ternyata lebih memiliki seperti itu, ingat kita enggak bisa terlalu keras karena di baliknya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar mengatakan man tarakaha sajada sahwan. Siapa yang meninggalkan kunut subuh dia sujud sahwi. Nawawi, Imam Ahlussunnah juga. Kan kalau kita terlalu keras, nanti jadi pukulan bagi kita. Jadi pukulan bagi kita juga. Jadi pahami ya. Nah, yang seperti ini. Jadi perlu dipilih mana yang masalah akidah, masalah yang dan mana yang masalah bukan akidah. Dan ketika ditanya terhadap sebuah permasalahan yang rinci tentang hukum tertentu, ya, maka jangan mau dibawa kepada membahas tentang masalah umum. Misal, lalu ditanya tentang masalah tahlilan. Kalau memang mau menjelaskan, konsenlah pada pembahasan itu. Tapi kalau dialihkan kepada nanti pembahasan, bid'ah itu ada 5. Nah, itu pengalihan isu. Itu sudah, kalau secara ilmu munazarah itu, ilmu diskusi, ya, ilmu diskusi, kalau bahasa kita munazarah, kalau bahasa mereka itu mantik. Itu pengalihan isu. Ya, pengalihan isu. Sehingga nanti permasalahan yang sebenarnya sepele untuk diselesaikan akan menjadi melebar jadi kemana-mana. Akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi kita latihan sedikit demi sedikit untuk bisa memilah. Ya, khususnya dalam masalah seperti ini. Mana yang terkait akidah, mana yang terkait bukan akidah. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Tapi prioritasnya mana dulu yang lebih penting. Coba. Menurut misalkan ini kunut yang satunya terkait masalah kuburan, mana yang lebih penting? Ya, yang satunya satu misalkan masalah solawatan, yang satunya masalah doa kepada kuburan, lebih penting mana? Yang mau dipahamkan, mau disampaikan. Nah, ini kan harus disampaikan dengan mana yang dipilih. Ya. Demikian ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita terlalu keras pada sesuatu yang tidak keras, kita akan terkalahkan. Wala yushadduddin illa ghalabah. Tidaklah kita terlalu keras pada perkara yang tidak patut terlalu keras, kecuali kita terkalahkan dengan kekerasan kita sendiri. Terlalu keras pada perkara mubah, kita akan terpukul sendiri. Ya, akan terpukul sendiri. Akan berbalik arah. Ya, mubah, biarkan mubah. Yang wajib, tetap wajib. Yang haram, tegas haram. Nah, itu penting. Sama. Ya, ini tingkatan bid'ah amaliyah yang akhirnya kembalinya kepada perbedaan pendapat imam, apalagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik beda pendapat misalkan dengan tentang permasalahan yang jelas-jelas berdoa kepada selain Allah. Jelas-jelas menyelisih hadis yang sahih bangun kubah di atas kuburan. Nah, ini kan perkara yang sangat jelas. Nah, penyikapannya pun tentunya berbeda-beda. Ya, inilah hikmah dalam berdakwah. Memilih mana yang terpentingnya untuk disampaikan dulu, dijelaskan dulu. Karena apa? Banyak, terlalu banyak penyimpangan di masyarakat itu banyak. Kalau kita langsung sampaikan semua, kita saja itu belum menguasai materinya. Apalagi masyarakat. Mumet, besar orang yang ngomong agama. Akhirnya begitu. Ya. Sabar. Bersabar. Ya, bersabar, sampaikan terpenting yang terpenting dahulu. Wajibnya ibadah. Jangan syirik, wajibnya ibadah, jangan syirik. Apa sih yang syirik itu kayak apa? Contohkan dikit-dikit. Syirik itu berdoa pada selain Allah, datang ke dukun, percaya dengan ramalan. Ya gitu ya, gampang apa? Oh, ramalan nggak boleh ya, dukun nggak boleh ya. Minta kepada kuburan nggak boleh. Ya, sederhana-sederhana. Sampai sedikit demi sedikit, nanti akan terjelaskan perkara-perkara yang besar insya Allah. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.